Perkenalkan, nama ku Rio. Aku punya sedikit pengalaman menyeramkan sewaktu aku tinggal di Kota Kembang. Ya, di Kota Bandung. Aku berkuliah di salah satu universitas swasta di Bandung tahun 2008. Awal aku masuk kuliah sampai dengan aku semester 4 sekitar dari 2008 sampai 2010 aku itu ngekos. Dan seiring berjalannya waktu, pada saat aku ingin memasuki semester 5, aku dan sahabat dekatku ini yang bernama Al, kita sharing dan memutuskan gimana kalau kita mencari kontrakan. Karena kebetulan si Al ini punya sepupu, yang sepupunya ini juga satu kampus gitu loh. Dan ada salah satu junior gue yang juga ingin sharing bareng kita. Dan kebetulan pada saat yang sama sepupu gue yang S2 di Unpad juga ingin barengan. Walaupun kampus gue atau kontrakan yang mau gue sewain ini agak jauh dari tempatnya dia, tapi dia mau barengan dengan kita. So akhirnya saya dengan Al keliling 2-3 hari, kita cari-cari, kita dapat kontrakan yang pas, yang bisa dibilang untuk ukuran anak kuliah kayak kita harganya gak terlalu mahal, dan aksesnya juga bisa dibilang sangat dekat ke kampus. Aku ceritain sedikit gambaran tentang kosnya ya. Jadi kosnya itu agak sedikit masuk gang dari jalanan umum, tapi gangnya itu benar-benar sempit, hanya pas untuk dua motor yang selisihan gitu. Itu juga mepet-mepet. Dan di kontrakannya ini, kontrakan yang baru mau kita tempatin ini, ada pagarnya dan ada sedikit halaman depan hanya untuk parkiran motor. Dan kontrakannya ini kebetulan tuh hanya kayak bangunan persegi panjang yang gak punya ruang tamu. Jadi begitu kita masuk pintu utamanya, di sisi sebelah kiri itu ada dua kamar. Di sisi sebelah kanan itu ada tiga kamar, plus yang paling belakang itu kamar mandinya. Jadi udah bisa kebayang nih kan. Nah kebetulan dari awal karena gue yang cari kontrakannya ini dengan si Al, kita udah memutusin duluan nih mau kamar yang mana yang kita tempatin. Kebetulan gue dan Al tempatin kamar yang ada di sisi sebelah kiri dari kita pintu masuk. Tapi kamar gue yang paling depan. Jadi begitu pintu utamanya itu dibuka, nah langsung sebelah kirinya itu langsung kamar gue. Kita jalan ke belakangnya, di sampingnya kamar gue itu langsung kamarnya si Al. Nah di sisi sebelah kanannya itu, pas di depan pintu kamar gue, itu pintu kamarnya sepupu gue yang kuliah di Fakultas Kedokteran di Unpad tadi. Dan yang di tengahnya itu junior gue di kampus. Dan yang paling belakangnya itu sepupunya si Al tadi. Serta di sampingnya kamarnya sepupunya si Al ini ada kamar mandi. Singkat cerita, kita gak langsung nempatin itu kontrakan, kita beresin dulu 2 hari, kita masukin barang-barang kita dari kos ke kontrakan, sampai akhirnya kita tempatin kontrakan itu. Di hari pertama, dari siang sampai sekitar jam 8-an malam, gue gak ada merasa sedikit pun hal yang aneh. Sampai akhirnya gue capek banget tuh kan, baru-baru pindahan juga. Jam 10 gue udah tidur tuh. Tapi entah kenapa jam 1 malam gue kebangun. Kebangun karena gue dengar suara anak ayam. Pada saat gue dengerin suara anak ayam itu benar-benar jelas banget, real banget. Kayak di samping jendela kamar gue aja gitu suaranya. Padahal ya di situ nggak mungkin juga ada ayam kan. Karena pada waktu itu gue langsung berpikirannya negatif. Karena gue inget mitos kalau katanya dengar suara anak ayam tuh tengah malam itu biasanya tuh ada kuntilanaknya. Gue langsung buru-buru kayak tutup muka gue pakai selimut, dan alhamdulillahnya gue bisa tidur lagi tuh. Itu malam pertama. Malam kedua gue lewatin dengan biasa aja, gak ada kejadian apa-apa. Sampailah malam ketiga. Gue lupa sih itu hari apa. Tapi seperti biasa, gue tidur sekitar jam 10, jam setengah sebelasan. Karena gue mikir juga besok paginya tuh gue pagi-pagi harus ke kampus juga. Jadi gue mutusin untuk tidur lebih awal. Gue tidur tidak disertai dengan feeling yang gak baik. Gue biasa aja, gak ada ngerasa yang aneh-aneh. Sampai akhirnya sekitar jam 3:30 pagi, gue itu merasa gue itu seperti ditindihin. Pada waktu itu, yang gue heran, gue itu bisa setengah membuka mata gue, tapi gue gak bisa gerak. Nah, posisi sebelum gue tidur, kamar itu udah gue kunci nih. Tapi waktu 3:30 gue yang kebangun dan gak bisa gerak serta gak bisa ngomong itu, kamar gue itu kebuka di penglihatannya gue, tapi gak full gitu. Pintunya tuh kebuka dikit aja gitu, supaya kita bisa, kayak kita supaya bisa ngelihat keluar aja gitu sedikit. Nah, karena gue itu gak bisa gerak sama sekali, otomatis gue bingung dong, kenapa ini gitu. Terus gue ngeliat dari kamar sepupu gue itu, yang anak FK itu, dia keluar dari kamarnya menuju ke kamar mandi. Gue teriak dong, gue panggil dia, mas. Tapi dia cuek aja, kayak nggak ngeliat gue, kayak ya udah jalan aja, kayak gue tuh nggak panggil dia. Padahal perasaan gue itu udah manggil dia kenceng sekenceng-kencengnya. Sampai akhirnya dia masuk lagi ke kamar, gue juga masih manggil dia, tapi dia nggak merespon gue sama sekali. Itu gue langsung bingung. Sampai akhirnya gue, mungkin karena jerit-jerit itu sekitar 5 menit 10 menit, gue kecapean, gue tidur lagi. Bisa ketidur lagi. Nah, setelah itu gue buka mata gue tipis. Awalnya gue tuh ngelihat samping kanan gue, pintu kamar gue tuh masih kebuka, gue lihat. Dan begitu gue lihat ke atas, pandangan gue lurus, di kaki sebelah kiri gue itu ada kuntilanak. Dan di sebelah kanan gue itu persis samping-sampingan mereka itu ada pocong. Dan pocongnya itu tinggi banget. Jadi kalau yang di bayangan kita itu pocong itu kayak setinggi manusia, itu tuh enggak gitu. Itu memang kayak gede gitu loh. Tapi ya pocong gitu loh. Yang kuntilanaknya itu rambutnya itu kayak panjang tapi kayak kasar gitu. Gimana ya? Tapi gue enggak bisa ngeliat mukanya tuh. Mukanya tuh kayak hitam gitu. Kayak mereka tuh enggak ada matanya, enggak ada ini, tapi dia hitam aja gitu. Tapi sosoknya jelas banget. Gue aduh merinding banget. Masih keinget sampai sekarang. Dan gue jerit, gue teriak, manggilin Al, manggilin semua yang bisa gue panggilin, tapi gak ada satupun mereka yang datang ke kamar gue. Dan entah gimana ceritanya, sampai gue baca ayat kursi itu mungkin ada 5-6 kali sampai gue ketiduran lagi. Sampai gue benar-benar ketiduran lagi. Dan bangunlah gue jam 6:30 pagi. Waktu gue bangun, karena badan gue ini udah bisa bergerak, gue tuh langsung gak pikir panjang, gue langsung lari keluar pintu kamar. Gue ke kamarnya si Al. Gue pikir Al ini tidur dong. Ternyata dia yang begadang main game sampai pagi. Jadi yang gue heranin, kenapa tuh setan gak ganggu si Al gitu. Dia gak tidur, potensinya kan lebih gede tuh ya, harusnya gitu loh. Tapi kenapa gue yang diliatin gitu loh. Dan si Al tuh bingung. Gue bangun-bangun, gue kayak ngos-ngosan gitu. Terus gue ceritain. Cuma emang karena si Al ini anaknya agak-agak somplak gitu, gimana ya, dia tuh malah ketawa gitu. Udah mungkin itu mau kenalan kali sama lu gitu. Gue gak habis pikir. Sampai akhirnya setelah kejadian itu gak ada kejadian lagi. Sampai akhirnya, kalau gue gak salah, sekitar 2 bulanan gue tinggal di situ atau 3 bulanan, gue ngalamin sesuatu hal yang gak kalah nyeremin juga. Jadi posisinya itu pas banget jam 6 lebih ya, itu azan maghrib. Gue dari kamar, keluar kamar, mau ke kamar mandi, dengan tujuan tuh mau ambil wudhu, mau sholat. Nah, waktu gue jalan mau ambil air wudhu ini, gue gak ada ngerasa perasaan gak enak juga, biasa aja. Masalah yang gue ketindian itu juga gue udah lupa. Sarah udah 2 bulan kan, udah 2 bulan atau 3 bulannya. Jadi gue mau jelasin dulu, kamar mandinya itu ada di paling belakang, di sebelah kanan dari pintu masuk. Nah, dari pintu masuk kamar mandinya ini pas nempel di dinding sebelah kiri itu ada WC-nya. Nah, di samping WC-nya itu bak mandinya. Nah, pas di depannya bak mandinya itu ada pad untuk kita ambil air wudhu gitu loh. Ada saluran air yang bisa kita pakai untuk ambil air wudhu. Jadi posisinya seperti itu. Tapi di atas bak mandinya itu asbesnya itu kayak sekitar persegi gitu dari kaca gitu. Jadi kalau dari pagi itu kamar mandi itu masuk cahaya tuh dari satu petak gitu. Asbes itu masuk cahaya gitu loh. Jadi begitu gue ambil wudhu, gue basuh pergelangan tangan gue, gue basuh, gue kumur-kumur hidung gue cuci muka. Begitu waktu gue ingin membilas tangan kanan gue seluruhnya, dari belakang gue itu, gue ingat banget karena di depan saluran air itu juga ada cermin di kamar mandinya. Jadi pas dari belakang gue itu muncul sosok lagi kuntilanak, dan dia itu bener-bener real banget, walaupun dia kayak transparan gitu ya. Ya kalau hantu ya mungkin kayak gitu ya, transparan. Dia itu bahkan si badannya dia itu nyentuh punggung gue gitu loh. Dari masuk pintu, punggung gue set naik ke atas si asbes yang dari kaca itu tadi. Aduh, itu aku setengah mati. Aku tuh gak ngerti lagi kayak apa. Aku langsung spontan teriak. Temen gue bingung. Sampai satu kosan tuh semuanya, satu kontrakan itu keluar gitu semuanya. Karena posisinya kan maghrib kan, orang pada di kamarnya masing-masing kan gitu loh. Kenapa yuk? Gue masih shock, gue gak bisa cerita. Sampai akhirnya begitu gue sekitar 5 menit, 10 menit gitu, baru gue bisa cerita. Dan teman gue yang lagi, yang buat gue bingungnya itu, teman gue juga sama sekali itu gak ada yang ngalamin hal yang gue rasain gitu. Mungkin kan kalau orang, kalau memang itu kontrakan benar-benar nyeremin, benar-benar serem gitu lah, pasti kan gak cuman gue aja gitu loh. Gue malam itu gak berani banget sendirian, gue minta tolong teman gue untuk tidur di kamar gue. Tapi setelah kejadian itu, sampai gue dan Al serta yang lain-lain, anak-anak yang lain menyelesaikan kontrakan kita yang satu tahun itu, gak pernah ada masalah lagi. Ya, masalah yang terakhir itu cuman itu.